Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar. Ikhwani wa akhwati fillah, ta'lim wa ta'lim bi rahmati Allah, alhamdulillah Allah jumpakan kita di akhir bulan Dzulhijjah memasuki bulan Muharram. Sebagian kawan-kawan kita membaca Yasin 3 kali lalu kemudian membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Persempat ini bagian ranah ibadah, dan ranah ibadah ini prinsipnya adalah tauqifiyah. Maka harus ada dalil. Sedangkan dalilnya adalah dalil, alias cuma sekedar fatwa. Ya, nah ini tidak ada sama sekali. Maka jika saya dan Anda kerjakan dengan meyakini itu ibadah, maka bisa bid'ah. Kalau hanya sekedar baca Yasinnya tidak punya anggapan seperti itu, maka tidak mengapa. Tentang doa awal tahun dan akhir tahun tidak ada. Itu pernah sudah saya sebutkan di dalam, karena saya juga dulu pelaku jadinya tahu. Ya, tidak ada. Tapi ada sih, memang ada. Tidak ada. Dan itu karangan, tidak ada satupun hadis yang menerangkan seperti itu. Yang ada adalah doa melihat hilal di awal bulan. Kalau melihat, kalau seperti sekarang nggak kelihatan ya. Itu ya, alhamdulillah. Hari ini saya dan Anda pas membahas apa adalah penyakit dan obatnya. Nah, karena itu penyakit hati. Maka iblis lanatullah alaih beserta setannya itu tidak akan tenang jika melihat orang berbuat maksiat. Mereka senang tetapi tidak tenang. Senang tetapi tidak tenang. Sebab apa? Pelaku maksiat bisa bertaubat. Karena dia menyadari bahwa maksiat itu haram dan berdosa. Sedangkan pelaku bid'ah, maka iblis dan setan tenang. Sangat gembira dan tenang. Sebab apa? Sebab pelakunya merasa ini berbuat kebaikan. Nah, itu ya. Makanya terbesar. Kalau Anda lihat YouTube, FB, dan yang lainnya, misalnya Anda akan pakai informasi yang menyelisih. Maka tugas kita hanya diam menjawab, karena tahun-tahun fitnah. Sebab kalau Anda bicara walaupun menegakkan sunnah, nanti perdebatan yang ya, perdebatan tidak perlu. Cuman sampaikan saja, sekedarnya di debat ya sudah, tinggalkan. Itu ya, ini tahun fitnah. Makanya yang tidur lebih baik daripada yang berjaga. Ya, halaman berapa ini? 157. Ini tentang kemaksiatan, gitu. Tafakur Ustaz, silakan. Melanjutkan ada wa'ad dawah halaman 157. Bagaimana mungkin orang yang menganggap rendah perintah dan larangannya akan memuliakan dan mengagungkannya sebagaimana mestinya? Ini adalah puncak kemustahilan dan kebatilan. Cukuplah bagi pelaku kemaksiatan hukuman berupa kelemahan pengagungan terhadap Allah, larangan-larangannya dan haknya di dalam hatinya. Termasuk hukuman perbuatannya adalah Allah menghilangkan wibawanya di hati makhluk. Mereka merendahkan dan melecehkannya seperti merendahkan dan melecehkan perintahnya. Sebab kadar kehormatan seseorang itu dinilai, disegani dan dihargai manusia lain sebesar kadar kebenci, kecintaan, ketakutan dan pengagungannya kepada Allah serta kepada larangannya. Bagaimana mungkin seorang hamba melanggar kehormatan Allah sementara ia ingin agar orang lain tidak menginjak-injak kehormatannya? Bagaimana mungkin dia merendahkan hak Allah sementara Allah tidak merendahkan haknya? Bagaimana mungkin ia menyepelekan kemaksiatan kepada Allah sedangkan makhluk lain tidak melecehkannya? Allah mengisyaratkan dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman akibat dosa, yaitu dengan mengembalikan kepada para pelakunya, menutup dan mengunci hati mereka, melupakan mereka seperti mereka melupakannya, merendahkan mereka sebagaimana mereka merendahkan agamanya, dan juga mengabaikan mereka layaknya mereka mengabaikan perintahnya. Semua itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Iya, makanya mohon maaf sekali ketika ada orang yang menyembah selain Allah, jangan dimaki sesembahan mereka. Ubriun kata ada maki-maki, maka mereka akan memaki kita lebih besar lagi. 6 ayat 108. Ya, akan memaki kita. Betul-betul. Makanya tidak perlu. Cuma kalau yang teman-teman dekat kita, kulil haqqa walau kana murr, sampaikan ke penolakan itu pahit, makanya coba. Begitu saja. Tidak mau, ya sudah. Ya? Sebab hidayah itu betul-betul milik Allah. Tidak perlu dipaksakan. Biarlah Allah yang menyapa mereka. Nah, inilah. Jadi kalau Anda dan saya misalkan memberitahukan dengan saya mengajari beberapa orang, saya pikir saya mereka salah satu dari pengganti saya. Di antaranya beberapa wanita yang saya tempir. Pinter, cerdas, tapi begitu dia menikah, tidak lagi cerdas dan pinter. Kenapa demikian? Kalau Anda buka Sahih Tahrim bab Tahrim bab perkara ini, ada orang yang ingin mempelajari agama itu karena Allah. Pertama-tamanya itu karena Allah. Bab ilmu nanti ada buka Sahih Tahrim bab Tahrim. Tahrim bab Tahrim sendiri karya Imam Al-Mudhiri, sahihnya karya Al-Albani. Karena Al-Albani. Ketika dunia menyapanya, loh sudah berubah. Karena dunia sudah menyapanya. Periuk tanah Nazi, ekonomi Yahudi sudah masuk. Susah. Sudah susah. Maka Anda sering berdoa di dalam zikir pada sholat. Allahumma la mani'a lima atoita wala muqtiya lima manata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi. secara mafhum, secara garis besar, hadis itu, doa itu menerangkan kalau Allah memberi, maka tidak ada satupun yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah menahan, maka tidak ada satupun orang yang dapat memberinya. Kayak apapun. Demikian pula hidayah. Maksud saya mengajar karena dia pandai. Tetapi pandai, pinter, belum tentu benar. Ketika dunia sudah menyapa, maka dia tidak jadi benar. Nah, kenapa? Membutakan memang. Dan dalil tentang dunia lebih dari 100 ayat. Sehingga apa? Mulai goncang. Saya sudah tak lagi. Saya tinggalkan karena harus. Ya, dan sekarang dia jadi berkeliling, ngisi di mana? Akan tetapi dunia yang menyambarnya. Berat jadi. Sehingga mulai bercampur. Yang tadinya lurus, dalil-dalil. Sekarang belajar enggak? Pendapat, pendapat, pendapat. Begitu. Makanya salah satu orang di antara kita yang ngaji di dakwah, karena teman FB, ketika dia men-share pendapat, saya bertanya, mana dalilnya? Jangan pendapat. Tapi bukan orang ini ya. Agar apa? Sebenarnya ada yang saya singgung, yaitu tadi, santri saya sendiri. Yang dulu saya. Ya tak? Karena sudah, dia sudah mulai belajar pendapat. Susah sudah. Sehingga apa? Ijtihad menjadi dalil. Padahal kalau ulamanya tidak bisa disalahkan karena ijtihad dia. Tapi kalau kita menjadikan dalil dari ijtihad mereka, nah itu yang perlu diketahui. Nah ini ya, inilah penyakit. Tapi kalau menimpa anak kita gimana? Kalau menimpa anak kita, cara mencegahnya. Sekali lagi tidak ada yang bisa mencegah. Karena hak, hidayah, taufik itu milik Allah. Sehingga yang kita lakukan hanya menasehatkan dengan cara la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, termasuk kepada istri kita. Hanya menasehati. Kalau kita keras patah, kita biarkan tetap saja bengkok. Caranya apa? Doa yang tidak boleh putus. Ya Allah, sapa dia dengan hidayah. Di antaranya apa? Ketika ketemu. Ya kan? Yahdikallah. Semoga Allah memberikan kompetensi. Zawadakallahu taqwa. Wayahdi, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan dan memberikan hidayah. Begitu. Kenapa? Kita tidak bisa. Pantan jenengan, mohon maaf ini belajar ngaji kemudian berangkat mengikuti sunnah. Terus Anda di dalam hati Anda, ya, saya mengenal sunnah dari Abu Fatih. Misalkan demikian. Atau saya kebalikannya. Abu Arif mengikuti sunnah karena saya. Misalkan begitu. Panjenengan salah, saya juga salah. Sebab yang mengetahui betul hanya Allah. Jika nanti memang Allah memberikan panjenengan ini dapatnya mengikuti sunnah karena saya, maka saya mendapatkannya. Ya, pahala itu lebih bagus daripada onta merah. Ternyata tidak. Panjenengan dapatnya dari Abu Sufyan, misalkan demikian. Maka Abu Sufyan yang dapat. Walaupun tadi panjenengan ngomongnya saya, atau saya ngomong depan belum. Kalau dari kitab gimana, Pak? Ya, saya alam pemerintah. Iya. Saya menyadari tentang sunnah itu dari Fathul Majid, dari buku, iya, dari kitab, ya, dan dari orang. Kitab. Yang kita baca kitab, ya kan? Seperti sekarang ini Ad-Da'wat Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Fathul Majid itu syarah daripada kitab Tauhid dan itu persarahnya keturunan daripada Asy'ab Al-Syekh, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Sekali lagi, maka jangankan yang Anda tadi Fathul Majid segala macam. Sekarang kita mempelajari ini kemudian kita baik. Ibnu Qayyim Al-Jauzi pengarang dari Ad-Da'wah Dawah dapat paham. Jangankan begitu, Anda sebagai anak dari orang tua Anda, padahal orang tua Anda sudah meninggal, itu juga dapat. Karena Anda membuka buku segala macam, dulunya memang disuruh. Nah, belajar. Belajar kan begitu. Walaupun disuruh belajarnya sekolah segala macam. Nah, mulai suka membaca, nah, Allah menyapa. Dan itu hasil jerih payah. Dan itu Quran. Anda boleh lihat di dalam jalan kebajikan dan keburukan. Nah, ini diantara. Ya, jadi super sabar kita harus. Tapi itu, kalau tanpa guru akan menyimpang, gimana? Sebenarnya bukan menyimpang. Semua itu punya guru. Seperti saya dan Anda ini yang membaca Ibnu Qayyim Al-Jauzi punya guru, yaitu guru kita Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karena kita punya kitabnya. Hanya saja, sekali lagi, ketika saya dan Anda mempelajari kitab ini, hendaknya lah apa? Istikharah. Agar Allah membukakan cakrawala hidayah untuk kita, bahwa kita kenapa? Ketika saya dan Anda membaca, apalagi terjemahan gitu ya, apalagi terjemahan, begitu ada yang menurut panjenengan salah, belum tentu menurut yang menuliskannya itu salah. Pemahaman kita yang salah. Kan bisa jadi gini. Siapa yang disalahkan? Contoh surat Al-Baqarah 62. Ya. Atau surat 5 ayat 69. Gitu ya. Di sana juga dikatakan sesiapa saja orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Ya, siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dan berbuat kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala. Kalau begitu orang mengatakan, apa? Semua agama baik. Ya, betul. Contoh, Dr. Buya Syakur yang berusaha meninggal. Sampai buka YouTube-nya. Atau yang lagi viral, yaitu Mama Gufron. Semua agama Mama Gufron akan masuk surga. Sebab apa? Lewat portal gerbangnya sendiri-sendiri kalau masuk surga. Ya, apa Gufron, apa Buya Syakur juga mengatakan demikian. Jalannya berbeda, tapi mereka satu tujuan. Boleh. Dan mereka akan masuk surga. Ada orang kafir, agamanya Nasrani, agamanya Buddha, dia berbuat baik masuk surga. Aha, pemahaman sekarang, ya kan? Ketika padahal penerangnya seperti Buya Syakur itu adalah orang yang ngerti bahasa Arab. Wong dia lulusan Al-Azhar. Ya kan? Inilah hidayah. Hidayah milik Allah. Maka pegang ketika hidayah itu ada pada kita. Kita berdoa, Rabbana la tusyigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahdini. Allahumma hdini. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Baik di antaranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu dia. Jadi terus, kalau kita memaksakan, katakanlah anak kita, minggat anak kita, ya dikerasi salah. Ada orang, seorang anak, dia itu aku pengen keluar dari rumah ini, tapi nggak bisa tahu caranya. Kenapa? Saya enggak lihat bapaknya yang bengis. Satu-satunya jalan apa? Saya minta mondok. Supaya keluar dari. Saya pulang hanya liburan. Dan saya tidak, saya pengen ketemu teman-teman saya. Kalau liburannya pendek, dia enggak mau berada di pondok terus. Saya ngomong begini karena saya pernah mengalami itu ketika saya membenci sesuatu, seseorang. Enggak mau ketemu kakak saya, misalkan begini. Is aku mau doain. Pelarian. Sebagai pelarian. Walaupun orang mengatakan positif begitu ya, belum tentu. Belum tentu. Walaupun saya juga berprestasi, waktu ketika mondok itu berprestasi. Buktinya ya tadi saya bisa berkelana dalam kebid'ah. Innalillah kan. Karena itu tadi hidayah milik Allah. Ketika saya menerjemahkan, ya kemudian menuliskan Bukhari, Muslim. Lalu Syaikhzani Al-Albani, Ibnu Baz. Nomornya berapa? Ini bab apa? Ya, kitab apa, bab apa? Rawahul Bukhari, kitab apa, kitab keberapa, babnya apa? Walaupun tidak dituliskan nomornya. Tulis, susah kan? Nah, ketika saya membuka kitab Jinti, Tablighi, ya, Fadoin, ya, Fadila Amal, begitu lihat, nggak ada tahrij. Dari mana ini? Nomor berapa? Sahih atau tidaknya tidak tahu. Dari situ mulai belajar. Tapi pulang dari itu, saya tetap ayo mau hidayahnya belum. Karena apa? Tadi ujung-ujungnya dunia. Ketika jatuh, baru balik aja, percuma. Ketika balik dari Singapura, datang, ayo ke Singapura, MUIS, masuk MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, nanti dapat ini, dapat rumah sekarang, fasilitas. Kok nggak dari dulu gitu ya? Nah itu tapi dia dan sehingga saya tahu. Enggak. Ya, saking baiknya anak angkat saya sampai datang ke sini kan dulu ya. Enggak mau tidur di rumah saya. Oh, enggak biasa. Ya, harus ada AC padahal saya enggak mau dia. Hotel. Gitu. Ya. Sekarang dia menjadi seperti saya, dikucilkan sama keluarga. Dikucilkan oleh keluarga istrinya. Karena istrinya ikut dia. Nah, istrinya, keluarganya adalah Jinti. Gitu, wah ini tambah. Bahkan disuruh pisah. Sampai begitu, saya bilang, tenang. Masih ada Allah. Itu saja. Ya, ah inilah Pak. Hidayah itu ada lagi, ini berat soalnya. Lalu kemudian oleh sebab itu Allah berfirman di dalam. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat yang menceritakan tentang sujudnya para makhluk kepadanya. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Ini sama dengan surat 3 ayat 26. Allahumma malikal mulki tutil mulka mantasha wa tanzi'ul mulka mimantasha wa tu'izu mantasha wa tuzilu mantasha biyadikal khair. Ya, Allah memberikan kerajaan kepada hamba yang dikehendaki. Ya, dan Allah mencabut kerajaan itu dari orang yang dikehendaki. Allah memuliakan dari orang yang dikehendaki dan Allah merendahkan, ya tak, menjadikan hina orang terhadap hamba yang dikehendaki. Terus tatkala. Tatkala para hamba menyepelekan, merendahkan dan tidak mau bersujud kepadanya, Allah pun merendahkan mereka. Tidak ada yang mampu memuliakan mereka setelah Allah merendahkannya. Siapakah yang mampu memuliakan orang yang direndahkan Allah atau merendahkan orang yang dimuliakan olehnya? Ya, apa yang ditulis ini Anda akan dapati persis di karya beliau yang lain, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di dalam kitab Fawaidul Fawaid. Maka kemarin saya pernah menyampaikan sebagiannya, apa? Orang yang melanggar perintah dosanya lebih besar daripada orang yang mengerjakan maksiat, yang mengerjakan larangan. Ya. Jadi perintah dia nggak mau mengerjakan, maka dosanya lebih besar, ya, daripada orang yang mengerjakan apa yang dilarang. Sampai begitu. Ini diantara. Adam dilarang. Ya. Dia mengerjakannya. Masih dapat maaf. Ya kan? Iblis diperintah sujud tidak mau. Tandanya sombong dia. Dia sombong apa? Artinya sombong. Hadis Muslim. Ya kan? Yaitu menolak kebenaran, merendahkan orang yang direndahkan Allah. Karena dia menolak, karena dia sombong. Dan itu ada di beberapa ayat tentang iblis yang menolak untuk sujud. Nah inilah, ya, di antaranya. Berat sudah. Dan kalau menentang perintah dari makhluk, gimana? Tadi kan menolak. Iya. Selama menentang perintah dari makhluk itu, selama ia tidak melanggar syariat, maka kerjakan. Karena tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Gitu. Sebisa kita. Tapi kalau kita dipaksa, kalau tidak dipukuli atau dihukum, maka ketaatan kita hanya sebatas darah. Ya kan? Ada. Apa ya? Yang orang tua saya, kalau saya, karena ini pertanyaan panjenengan gitu ya, Ustaz Tam. Ada yang mengingatkan saya doa. Tetapi ayah saya kan gak ngerti bahasa Arab. Ya sedikit-sedikit lah tahu ya, karena baca dulu ikut ngaji. Kalau total enggak. Dia berbahasa Jawa. Ya Allah, selamatkanlah aku, keluargaku, anak cucuku dari pelanggaran hukummu dan hukum manusia. Jangan sampai mereka ini urusan hukum. Lalu kemudian suatu saat saya bertanya, karena saya sering mendengar itu, bapak saya sampaikan, Wistona, bapak pernah merasakan kalau orang dihukum itu disiksa. Ketika saya pulang dulu dari Afgan, terus dapat ada bom bayi, ya kan? Terciduk padahal tidak ada apa-apa, ya kan? Kenal saja tidak. Itu pun saya merasakan dahsyatnya. Sama dengan sekarang ini tidak lagi viral perkara yang meninggal di Cirebon itu, kan? Di mana mereka asal tangkap saja, dipukuli habis-habis, ya kan? Dan itu memang benar adanya. Zamannya Pak Harto juga begitu. Garuda pernah di sabotase. Ya, mampir ke Manila, kan begitu dulu. Sampai pernah tahu orang yang diselamatkan di sana, para penumpangnya kemana diekspos? Tidak keberhasilan pasukan Garuda Indonesia untuk melepaskan boikot seperti itu. Oh, itu intimidasi yang berat. Tak boleh bicara. Kalau tidak habis. Termasuk peristiwa Petrus 98. Ya, why? Banyak sekali. Itu bagiannya, jadi memang begitu. Apa yang sampean rasakan ketika mendekatakanlah mendengar anak panjenengan atau keturunan kita yang tadi dipukul tanpa sebab begitu kira-kira? Ayo. Baru saya menyadari itu setelah saya masuk dan dipukul seperti itu. Iya. Sampai kemudian sampai sekarang saya teruskan. Dan saya cuma pakai bahasa Arab. Wa aslih li fi dzurriyyah. Surah 46 ayat 15. Ya. Nah itu di antaranya. Termasuk doa Ibrahim. Surah As-Saffat ayat 100. Yaitu apa? Robbi habli minas solihi. Ya, ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang solih. Atau doanya Zakaria. Ya Allah, berikan kepadaku dari sisi Engkau, ya, anak keturunan yang baik. Miladunka zurriyatan thayyibah. Baik itu baik, jangan sampai tadi melanggar hukum segala macam. Lihat. Kenapa? Siksaannya manusia saja dahsyatnya seperti itu, lihat itu. Apa? Disuruh minum kencing. Zaiber. Makan wirok pernah. Mentah-mentah. Karena tidak ada yang dimakan. Ya. Kasih tangan, kasih besi begini ke dirinya. Ya. Tidak itu setiap hari. Ya, itu. Tapi perlu diketahui. Tenang-tenang saja. Allah pasti akan membalas setiap kezalimannya. Wis, ada dan mereka tidak akan pernah bisa tahu. Itu dalil, bukan karena lo ya. Kenapa? Siapa yang menanam dia akan mengetam, itu betul. Siapa yang menabur akan menuai, betul itu. Siapa yang berdosa ya dapat siksa, kan begitu. Kecuali Allah telah ampunkan. Beratnya itu. Makanya ad-da'wat dawah ini hati. Mari saya dan Anda berdoa untuk anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, pasangan hidup kita, saudara-saudara kita, ya you know, keponakan kita. Jangan sampai kalian tetap perasaan bagaimana keponakan. Tidak ada bekasnya kan? Apalagi saya mendengar, walaupun saya tidak kenal dengan yang disiksa seperti itu, tetapi sesama muslim, saudara, merasakan. Itu saja. Ya, ayo. Sampai di sini dahulu ya. Aku lalu kuali hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Kurang yang punya pun maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.